إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an ibni Abbasin lan saking Ibnu Abbas. Hadis ke-1000 nih. Masya Allah, kita wis ngaji sewu hadis ya. Ini ke-1000 ini. Ana tulisane kok ngono. Hadis yang ke-1000. Emang ada tulisannya kan? Gak ada ya. Wa an ibni Abbasin lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lala ngendika sapa Ibnu Abbas? Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Innal ladzi satuhune wong. Innalladzi setuhune wong sesungguhnya orang laisa kang ora ono iku fi jawfihi ing dalem jerone alladzi di dalam tubuhnya alladzi apa syai'un sesuatu minal Qur'ani kang saking Qur'an iku kalbaiti koyok rumah. Iku kalbaiti koyok rumah al-kharibi kang rusak. Kharib niku wis rumah yang sudah tidak dihuni. Jenengi rumah sing rusak, rumah tidak berpenghuni. Orang yang di dalam hatinya tidak ada Qur'annya sama sekali itu bagaikan rumah yang rusak. Omah suwung. Cara Jawa itu omah sowo, omah sing gak tinggoni. Ya nek jere wong biyen tinggoni setan ngono niku. Makane nek wong jerone gak ana Qur'ane gampang diombang-ambingkan setan. Kala iki pentinge kita iku gak ada apalan Qur'an. Sing penting ana apalane Fatihah tok lumayan. Wong saiun iki kok. Sayun itu sedikit dari Quran ya orang kudu okeh. Nek okeh malah luar biasa lo ngaten. Gala, maju gini, maju ngaten. Gini lo, seneng selamat ini. Terus. Ya, ganteng. Ayo maju terus lo. Jian mana Jian itu? Tak ngaji. Akbar mana Akbar? Allahu Akbar mana? Tidur tadi ya? Udah itu gimana ya? Dersan gak ikut dersan? Duh, nanti ya. Akbar. Ya Allah. Kala rawahu ngriwayatakan ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Kala lan ngitika sinan Tirmidzi hadisun hasanun. Udawi kiku hadisun hadis hasanun kang hasan. Sohihun kang sohih, gitu. Kalau jadi ini pentingnya punya hafalan Quran sedikitlah nggak apa-apa. Fatihah tok isra popo. Jangan sampai rumahnya itu dianggap omah sing suwur. Semakin rumah itu banyak perabotnya, berarti rumahnya semakin besar. Ini kan gitu ya. Kalau omah cilik, masuk perabotnya ditumpuk-tumpuk kan kalau gitu ya. Kalau orang hafalannya Qur'annya banyak berarti ini alamat dia punya rumah yang besar. Sugih berarti sih. Maknane dia semakin banyak pahalanya. Omah yang kecil perabotnya sedikit. Karena hafalan Qur'annya sedikit ini sama dengan rumah yang rumahnya orang miskin. Kang Suti punya rumah besar tapi enggak ada perabotnya sama sekali. Enggak ada isinya Kang Suti. Piye? Miskin berarti ya. Nah, kalau orang kaya pasti dipenuhi itu dengan perabotan. Qala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Kala saya kulali Bapak Soim loro le ai kita dungak no semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, penyakitnya segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, segera urusan keluarganya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Bi barakatin nabi wa bi jahil nabi wa bi barakatil hadis wa bi jahil ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ngendika sinten Kanjeng Nabi yuqalu diucapno li sahibil Quran marang wong kang duweni Quran sapa sahibul Quran niku wong sing apal Quran ku jenenge sahibul Quran kabeh ya kabeh nek sebagian piye padha wae sebagian Quran tapi selalu dibaca masuk kategori sahibul Quran. Kala ikra maca sapa sira wartaqi lan munggah sapa sira baca dan naiklah. Baca dan naiklah. Semakin orang baca Quran maka derajatnya semakin tinggi. Semakin banyak bacaannya maka derajatnya semakin tinggi. Ini maknanya. Warotilan moco tartil sopo siro. Kama kunta koyo oleh ono sopo siro. Kama kunta koyo oleh ono sopo siro ikuturot tilu. Moco tartil sopo siro fit dunya ing dalam dunyo. Bacalah Quran dengan tartil. Di akhirat engkau dikongkan moco. Tamrin baca ini Quran dengan tartil. Sebagaimana engkau di dunia dulu membacanya dengan tartil. Ini faedai moco tartil. Fa inna manzilataka krono setuhune kedudukan siro. Fa inna manzilataka krono setuhune kedudukan siro. Iku inda akhiri ayatin. Ing dalam sandinge akhir ayat takro uha kang moco sopo siro ing ayat gala takro uha kang moco sopo siro ing ayat. Jadi nanti di akhirat sahibul Quran, orang yang hafal Quran secara keseluruhan atau sebagian saja, tapi sebagian itu terus dia baca, dia terus ya disuruh oleh Allah untuk baca Qur'annya. Baca itu Qur'annya. Baca dengan tartil. Ayo terus baca. Terus bacalah. Sebagaimana engkau dulu bacanya di dunia. Karena apa? Kok disuruh membaca terus? Karena sungguh kedudukanmu di akhirat ini sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Kalau dia membaca seluruhnya, maka kedudukannya paling tinggi. Nanti di akhiratnya. Kalau dia baca separuh, dawong yang paling separuh, ya kedudukannya separuh nih Quran. Ngono maknane paham no boten ya. Nek Fatihah ya wis lah, ya. Kedudukannya bodoh karo Fatihah. Fatihah kan dibanding Quran kan masih itu 7 ayat. Nggih. Wah, masyaallah. Ini maknane. Jadi kedudukannya nanti disesuaikan dengan akhir bacaan ayat yang dia baca saat nanti itu. Nah, niki faedahe wong apal Quran kabeh, tapi syaratnya kudu ngamalno. Kode ini, kau tidak amal no, hebi. Rawahu ngriwayat neng hadis sapa Abu Dawud, senuk hurgronya yang apal kok, gitu. Sampai tafsir buarang. Waduh, kita kau no sing apal no tafsir Jalalain. Jadi neng hurgronya itu apal Jalalain. Oh gila ngoten nih, wara hebat banget nih. Kau no santri apalan Jalalain, Safinah Mumet kata apalan nih. Rawahu ngriwayat neng hadis sapa Abu Dawud, curumnya embolan balen ini apal-apal. Sopo wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi waqala lan ngendika sinten Tirmidzi gelem apalan ya mergane kepingin HP ini dibalekno nek ngono tok jane nek gak yemoh ngono waqala ya Lakalalan ngendika sapa iku Tirmidzi hasanun sahihun utawi iki iku hasanun hadis hasan sahihun kang sahih. Tapi sing tak sitah ya singkatnya cukup gak apa-apa tapi maca sik 41 ya. Waqiah ya. Kecuali sing wis tak delok ana dikei ngubungi cewek gak sakekno kan. Babul amri ben bapake sing cukup terus didol. Ngono. Babul amri utawi iki bab nerangno perintah. Bida ahudil Qur'ani layung HP tiga janjian ketemu ya di belakang stik weh medeni gitu. Masya Allah di belakang stik apa SMA lah, saya lupa saya lah kok medeni tempatnya yang dihubungi duduk lanang Mas lanang yang medeni nih berduaan nih dihubungi wedok Masya Allah. Kena WhatsApp kan ono foto nih, terus, wih ya Allah Gusti, iye, siapa ini? Mboten kula jare lho, oh HP-mu kok mboten kula iki. Aduh, ya wis lah, ya wis sita aku. Bita'ahudil Qur'ani kelawan apa iku jenenge wis menjaga Qur'an ngoten mau wis. Kala bita'ahudil Qur'ani kelawan menjaga Qur'an. Wa tahdhiri lan meden-medeni min ta'ridihi saking mentokno Qur'an. Min ta'ridihi saking mentokno Qur'an linisyani marang lali. Kala linisyani marang lali. Aku wek sopuan sing tak sitai aku ya lali lho iki. Gak ro aku wek sopuan wis. Lali aku. Hah? Gak ngerti aku. Eling kowe Munawir, Museh, sopone. Terus apil silang. Kala, terus apa nih? Hah? Riki apa nih? Wah, kayak kok hafil ini kurang apa ya? Imam, imam siapa? Imam, mus dikomulai sama imam. Imam, dikomulai imam. Tiba pulang apa? Tiba ke pondok lagi? Hah? Tiba pulang? Ayo, ini kasih mulai jadi pemulai, ya wis ana kok mulai. Kala jadi anjuran untuk menjaga Qur'annya. Kala an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi ta'ahadu hadzal Qur'an. Joko sapa sira hadzal Qur'ana ing ikilah Qur'an. Jagalah Qur'an ini le Kanjeng Nabi. Fawalladhi mongko demi zat nafsu Muhammadin kang utawi nyawane Muhammad jiwane Muhammad iku biadihi ing dalam kekuasaane alladhi lahuwa yaktine utawi Qur'an iku asyaddu iku luih banget takhfallutan apane ucule ucule itu lepas. Iku asyadu iku luih banget tafallutan apane uculi lepasi minal ibili daripada onta fi ukuliha ing dalem piro-piro taline unta ing dalem piro-piro taline unta. Jagalah Quran ini demi zat yang nyawaku ada dalam kekuasaannya. Sungguh Quran itu lebih cepat lepasnya, lebih mudah lepasnya daripada onta di dalam ikatannya. Ini kan jenabi loh sing dawunge. Jadi Quran itu memang gampang apal, ya gampang lali. Apale gampang, lali ini luwih gampang. Set, hilang. Kala mutafakun alaih. Jadi kongkon ngelanggengi anak wis jamin deres yo digawe deres ojo liyane deres ngono. Nek iso liyane deres digawe deres ngono aja dikalahno deres iki wis ngoten. Kala iki satu-satunya yang jadi penting kepentingan hidup ya adalah napa deres. Kala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah seduhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalang diko sinten Rasulullah inna masalu sahibil Quran seduhune sifate wong kang duweni Quran. Iku kamasalil ibili kaya sifate unta al-muallaqati kang di al-muallaqati kang diikat al-muallaqati kang diikat gitu. Kala in ahada alaiha in ahada lamun joko sapa wong alaiha ing ngatasi unta. Yuh, wakif banget ya. Kan sedekah ya. Ini loh, masalah. Kau pasti gawe kok loman teman ini. Kala in ahada, ya wis, ake-ake ini gawe ini. Finake sing ngombe. Kala in ahada lamun joko sapa wong alaiha ing atase unta. Amsakaha mongko ngeker itu ya menguasai nahan sapa wong ing unta. Wa in atlaqaha lan lamun melepaskan sapa wong ing unta. Lamun melepaskan sapa wong ing unta, dahabat mongko pergi apa unta. Orang yang hafal Quran itu bagaikan unta. Unta yang diikat ya. Kalau orang yang punya unta tersebut selalu menjaganya, maka dia akan bisa menguasai unta itu. Tapi kalau tidak pernah dijaga, bahkan dilepaskan, maka ontanya akan pergi. Ya. Kalau engkau punya burung yang sudi, nah itu. Lalu sangkarnya dibuka. Iya yang sudi. Pergi yang sudi. Pergi. Tapi kalau engkau tutup terus, engkau jaga terus, nah aman burungnya. Quran sama. Ya, enggak cuma Quran, hafalan apapun sama. Khususnya Quran. Oke. Kalau enggak dijaga akan mudah hilang. Muttafaqun alaih. Bab istihbabi tahsinis sauti. Utawi iki gubam nerangno sunai bagusi swara bil Qur'ani kelawan Qur'an. Kala dadi disunahno untuk bagusi swara kelawan Qur'an. Dibaca Quran dengan suara yang merdu, bagus. Atau dengan suara yang merintih-rintih. Tapi jangan sampai hurufnya itu hilang. Sampai sekiranya orang yang mendengarkan susah, nangis, kabeh. Weh, ini lah. Nah, ini kiroat nih, diapikno suaranya, sekiranya si ngerungokno itu langsung turu. Atau langsung nangis. Atau saking bahagia nih, wah ya Allah. Saking enak nih. Atau nangis tadi. Masya Allah. Kan ini tergantung dengan lingkungan loh orang nangis itu. Lingkungan itu mempengaruhi terhadap kondisi jiwa. Ya kan? Nah, itu. Maka saat itulah dia akan bisa merasakan. Wah, bisa nangis. Ketika yang baca Quran itu tahu maknanya pasti nanti. Ya kan? Model suaranya kalau bagus ya mengikuti maknanya. Masa waktunya nikah-nikah nangis maksudnya. Ya, ya ora cocok ini. Ya harus bahagia. Baru ketika menyebutkan neraka, siksaan, nangis. Maka yang lain ikut nangis. Dengan suara bergetar, boconi, Masya Allah. Kalau itu disunahkan yang demikian itu tidak apa-apa. Wadola bil kiroatilan nubrih moco mimin hasani sauti sangking wong kang bagus suarane. Min hasani sauti sangking wong kang bagus suarane. Jadi sunnah sampean juga meminta kepada orang yang bagus suaranya untuk membacakan Quran. Ayo iki. Sopo iki? Sopiri nek diwaca aku pengen ngrungokno suara mule ayo lene. Saking enake suarane sopiri. Pak Tohari ini Pak Tohari ini Pak Tohari. Hah? Pak Tohari. Ndi? Kok Firman sing jawab iki? Firman nih ngapusi wong temen. Ya dari padang geblak gimana? Kalamin Hasanis Rauti, saking wong kang bagus suarane. Wes. Wal istima' ilan ngrungokno laha marang qiraah min hasanis saud. Makane sing maca iku kok sing bacaannya enak, merdu. Ben wong sing ngrungokno ini. Gala. Suarane gak enak dirungokno dhewe ngono. Aja maksa-maksa nggawa mic. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kalang dikasine Abu Hurairah. Oh, kan yen ono wong malah nyusahno dadine. Qala dikasine Abu Hurairah, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu haling dikasine Rasul ma adinallah li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis saud. Ya takonna bil Qur'an ya jaharu bih. Ma adina orang rungokno. Orang rungokno mana ini? Ma adina orang rungokno tidak mendengarkan sinten Allahu Allah li syai'in marang suwiji-wiji terhadap sesuatu. Ma adina kaya oleh ini mana ini? Ma temuriki Mas Dariya. Ma adina kaya oleh rungokno sinten Allah li nabiyin marang nabi. Linabiyin marang nabi. Gala hasanis sauti kang bagus suarane. Ya tahunna kang bagusi sopo nabi. Melakukan sopo nabi. Wis mana nih ngono wis ya. Gala bagusi sopo nabi bil Qur'ani kelawan Qur'an. Ya jaharu mengeraskan sopo nabi. Bihi kelawan Qur'an muttafaqun alaih. Gala Allah itu sungguh sangat mendengarkan terhadap nabi yang bagus suaranya ketika dia melakukan Quran. Nang Allah niku nek ana hambane Qurane bacaane api, Allah seneng ngrungokno. Iki padahal bacaan nabi ku yo ditentukan dengan makhraj dan kefasihan. Itu yang dimaksud yatagonna tamri. Jadi sing fasih, sing jelas, yang apa namanya makhrajnya pas, itu yang dimaksud di sini. Bukanlah yang dimaksud itu adalah suaranya yang indah merdu. Itu fadlun minallah itu. Ora semuanya, nek kaya ngoten tidak semuanya kan bisa memperoleh bagian ini kan nggih. Yang dimaksud ya tagona ini bagusi makhrote, bagusi kefasehan. Khususnya ketika suarane api tambah nih. Oke. Okay. Gala makna adzinallah, utai maknane adzinallah ai istama'a mendengarkan sapa Allah wa huwa utawi dawuh ya adzinallah. Iku isyaratun iku isyarah ilal qabuli marang nerimo ridho. Ilal ridho marang ridho wal qabuli lan nerimo. Kala wal qabuli lan nerimo. Wan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallamah. Iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten lahu marang sinten Abu Musa laqad utita yaktine teman-teman diberi sapa sira laqad utita yaktine teman-teman diberi sapa sira mismaron ing suara bagus. Sebenarnya makna mismar itu seruling. Mismaron ing suara bagus min mazamiri Ali Dawud kang saking piro-piro suara baguse Nabi Dawud lafat Ali Zaidah min mazamiri Ali Dawud kang saking piro-piro suara baguse Nabi Dawud. Karena suara Abu Musa sangat indah sekali. Orang Yaman Abu Musa Nasari. Orang Yaman ini. Kala suaranya indah sampai-sampai kayaknya Nabi Dawud sungguh engkau telah diberi salah satu suara bagusnya Nabi Dawud. Nabi Dawud terkenal indah sekali bacaannya. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat li muslimin kang kadu Imam Muslim utawi Dawud Anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kolang diko sinan Rasulullah lahu marang iku jinabu Musa law ro'aitani. Kala law ro'aitani lamun ningali sopo siro ing ingsun dawe kanjeng Nabi nang Abu Musa nih. Law ro'aitani lamun ningali sopo siro ing ingsun wa ana hali utawi ingsun iku astami'u ngrungokno sopo ingsun likiro atika marang bacaan siro al-barihata ing dalem tadi malam malam barihan al-barihata ing dalem bengi piye jawabe lasurro kadhalik. Wahai Abu Musa, seandainya engkau tahu bahwa tadi malam saya mendengarkan bacaanmu, pasti engkau senang bahwa bacaanmu saya dengarkan. Kanjeng Nabi mendengarkan bacaannya Abu Musa karena suaranya bagus. Wanil Baro ibni Azib bin radhiyallahu anhu maqal ngendika sinten Al Baro sami tu krungu sapa ingsun annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Koro ahali moco sinten kanjeng Nabi il isya'i ing dalam sholat isya bitini kelawan surat at-tini wa zaitun at-tini wa zaitun fama sami tu mongko ora krungu sapa ingsun fama sami'tu mongko ora krungu sapa ingsun ahadan ing wong siji ahsana kang luwih bagus sautan apane swarane ahsana kang luwih bagus sautan apane swarane minhu tinimbang Kanjeng Nabi. Katanya Al-Baro, saya mendengar Kanjeng Nabi baca surat At-Tin. Ternyata masya Allah, tidak ada orang yang suaranya lebih indah daripada Kanjeng Nabi. Ada hadis yang menerangkan bahwa Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali wajahnya itu ganteng. Rono, nabi kok elek rono. Jadi la yab'atsullahu nabiyyan illa hasanal wajh wa hasanas saut. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali wajahnya indah, wajahnya ganteng. Lho nek wis elek ndelok tok wis mlayu. Wong gak gelem. Nggih. Ada salah satu khalifah kepingin ngajari anaknya ilmu. Ternyata gurunya ketika dipanggil orang alim ini, matanya itu melotot. Memang asli melotot. Jadi gak usah dipelotot, no melotot. Sampean kan boten nek gak melotot ya, dipelototne ra melotot kadang. Saking sipite. Ini melotot sendiri loh. Mendolo. Gak jadi. Tiga duit. Oh, gak sih tuh. Ya kalau guru ini melotot. Santri ini melayu kabeh. Terus itu ngaji. Wah ini gak jadi. Maka nih. Wajah itu mempengaruhi. Yang gue lihat bucu kan Suti. Yang ditolak apa nih? Wajah. Pengaruh. Gak ada si gilis yang ditolak. Wajahnya. Nomor loro hasanah saut. Ya. Suarane bagus. Wa kana nabiyukum dawai kanjeng Nabi ahsanakum. Ahsanuhum wa kana nabiyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan nabimu saya maknane kanjeng Nabi dawai ngoten. Itu paling baik wajahnya, paling ganteng wajahnya. Walaupun dibanding Nabi Yusuf dan paling indah suaranya. Qala wa an Abi Lubabah. Enak yo. Ganteng, suara enak. Dicuruh sampean, wah, ngene kan dia. Iki oleh kayak kira mondok sampean. Paling melo akademi opo ngono ya. Gala. Ganteng, suara enak, male akademi opo. Gala wa an Abi Rubabah rupani Basyir bin Abdul Mundhir radhiyallahu anhu. Anna nabiyya sedune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten kanjeng Nabi ngendika ngeten man utawi sapane wong Lam yatagunna iku lamun ora bagusi sapa man. Lam yatagunna iku lamun ora bagusi sapa man bil Qur'an iklawan Qur'an. Walaisa mungko ora ono sapa man. Iku minna setengah saking kita. Rawahu ngriwayat nang hadis sapa Abu Dawud. Isnadin kelawan sanad jayidin kang bagus. Dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang tidak membaguskan suaranya dengan Quran, maka dia tidak termasuk golonganku. Artinya orang yang membaca Quran tapi makhrajnya mboten diapii. Ya. Paham ya? Mboten difasihno. Orang yang semacam itu diancam oleh Kanjeng Nabi tidak termasuk golonganku. Kala wa makna yatagunna utai maknane yatagunna iku yuhasinu bagusi sapa wong sautahu ing suarane wong bil Qur'ani kelawan Qur'an bacane Qur'ane yang itu sing api alon-alon aja cepet-cepet nah alon-alon nah ini luwih api daripada cepet-cepet sebenarnya wong nang ora perlu apa sing diwaca yo nggih rasa cepet-cepet. Cetono per huruf dibaca. Berikan setiap huruf itu haknya. Kasihkan itu. Alon-alon mojone. Ya dilatih kudone. Mboten dilatih mboten saged nih. Dilatih baca pelan-pelan. Ngomong pelan-pelan. Qala wa'an ibni Mas'udin. Saking ibni Mas'ud. Radhiyallahu anhu qol. Ngendika sinten ibnu Mas'ud. Qala ngendika limarang ingsun sinten annabiyyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iqra maca sapa sira alayya ing atas ingsun alqur'ana ing qur'an ibnu mas'ud ayo maca qur'an bacakan qur'an padaku tak rungokno aku ngoten fakultu mongko ngucap sapa ingsun dawuh ibnu mas'ud. Ibnu mas'ud suarane enak lho yo enak suarane ini. Makanya Kanjeng Nabi minta kepada beliau agar dibacakan Quran. Suantannya sahih banget. Kala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akra'u alaika, walaika unzil, akra'u, ay'a akra'u, onoto moco sopo ingsun, alaika ingatasi panjenengan, walaika lan ingatasi panjenengan, unzila diturun apa Quran. Walaikalan ingatasi panjenengan unzila diturun apa Quran kanjeng Nabi ya Rasulullah masakkah saya membacakan Quran kepada engkau padahal Quran ini diturunkan kepada engkau kanjeng Nabi kan aneh ngono manane ge kala ngendika seten kanjeng Nabi ini sedune ingsun iku uhibu seneng sapa ingsun. An asma'ahu ing yento krungu sapa ingsun ing Qur'an. An asma'ahu ing yento krungu sapa ingsun ing Qur'an min ghairi saking saliyane ingsun. Min ghairi saking saliyane ingsun. Kanjeng Nabi dawuh ngene, aku iku seneng nek Qur'an aku mendengarkan Qur'an dari selain aku. Kala ya untuk menghibur juga ya kong suarane Ibnu Mas'ud suara yang indah. Orang itu sulit ya menghibur dirinya sendiri. Sak ganteng-ganteng awakmu, kowe nek ndelok raimu dhewe ya ora seneng. Iya kan ta, Mbak? Nggih. Nah, tentu. Sak enak-enake suara. Kowe mau menghibur diri gak ira. Kok iso ngrungokno suaramu dhewe ora kira. Iya ta? Wis biasa gak terhibur tadi. Ngoten iku. Kala tak pinter-pinternya dokter, gak kira nambah ini dewe biasa yang ngerti ini, pasti periksa ngomong liya dukun yang ngomong biasa kalau gak kira nyawuk dewe, waduh kepala aku sakit ya, sowuk dewe, wuh biasa ngomong-ngomong kalau fakarok tu mongko moco sopa yang sun alaihi yang atasi kanjeng Nabi surat An-Nisa'i yang surat An-Nisa hatta jitu sehingga teko sopa yang sun. Hatta jitu sehingga teko sapa ingsun ila hadil ayat marang ikilah ayat Rupanya ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimana kelak nanti jika saya datangkan dari setiap umat seorang saksi dan saya datangkan engkau sebagai saksi bagi mereka wahai Muhammad. Qala ngendika sinten Kanjeng Nabi hasbukal an. Cukup-cukup al-ana. Hasbuka utawi perkara kang nyukupi sira dikuwak khabare al ana ing dalam saiki cukup sami faltafattu mongko noleh sapa ingsun faltafattu nuli noleh sapa ingsun ilaahi marang Kanjeng Nabi fa iza ainahu mongko dumadaan utawi mata lorone Kanjeng Nabi mongko dumatan utawi mata lorone Kanjeng Nabi iku tadrifani mengucurkan air mata opo ainahu Kanjeng Nabi nangis. Kanjeng Nabi nangis welas kepada umat ih kala mutafakun alaih babul hasih utawi kiku panerang nong kegerei alaswarin ingatasi biro-biro surat wa ayatin dan biro-biro ayat masrusotin kang dikhusus no Allah sakit betul ya ya Rabbana atarona ya tersilu kula hawa جيرتين أو صحبة والمسلمين أجمع قبل وجود منا بكتساب منا بالمصطفى نحظى بكل سول صلى عليه عند الحمد وآله والصحب عدد تصيصهم به والحمد لله والتناهي هذه الدار دار الله وفيها عباد الله آمين يا رب.